wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Masih dari bab majaa fil istisqa bil anwa. Ya, ancaman tentang meminta hujan kepada bintang-bintang atau menyandarkannya. Masuk sekarang kepada hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Malik Al-Asy'ari, nama beliau dikenalnya itu nama kunyah. Nama kunyah itu yang diawali dengan Abu atau Ummu. Dan orang-orang Arab demikian, dan itu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Takannau, berkunyahlah kalian, memiliki nama kunyah walaupun belum punya anak. Wala takannau bikunyati, namun jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Nah, sebagian ulama mengatakan dilarangnya berkunyah dengan Abul Qasim itu kalau ketika Nabi SAW masih hidup, karena nanti tersamarkan antara Nabi dengan yang lainnya yang memiliki kunyah Abul Qasim. Adapun sepeninggal Nabi, maka boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Sebagian ulama ada yang menutup itu, walaupun Nabi telah wafat tidak boleh pakai Abul Qasim. Wallahu a'lam, yang terang ialah yang boleh setelah Nabi SAW wafat. Nah, ini sahabat ini nama kunyahnya yang dikenal, Abu Malik Al-Asy'ari. Nama beliau aslinya berarti siapa dong? Al-Haris ibnu Al-Haris. Al-Haris bin Al-Haris Asy-Syami, seorang sahabat. Al-Haris bin Al-Haris, bapaknya juga Haris namanya. Dan banyak sekali nama sahabat yang tidak kita kenal kecuali nama kunyah. Abu Hurairah, Abu Bakar, ya. Nah, Abu Hurairah, ada yang ulama yang mengatakan memang nama aslinya Abu Hurairah, namun yang masyhur nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya, Abu Bakar namanya adalah Abdullah. Ya. Ada yang mengatakan Atik, ya, dan seterusnya. Banyak ini, Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Malik Al-Asy'ari, ya. Abu Talha, nah, itu banyak. Tabarakallahu fikum. Nah, ini dari Abu Malik Al-Asy'ari, ya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arbaun fi ummati min umuril jahiliyah, ada empat perkara dari umatku yang merupakan itu adalah perkara jahiliyah. Ada empat hal yang ada pada umatku yang empat hal itu adalah perkara jahiliyah. Nah, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah ya, yaitu makana qabla al-bi'sah, yaitu sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena lifarti jahlihim, karena memang dominannya sudah keterlaluannya, kebodohan mereka. Baik, yang menyelisih Rasulullah SAW itu disebut perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang mereka tidak akan tinggalkan, umatku tidak akan meninggalkannya. Ya, apakah mereka tidak meninggalkan perkara tersebut karena sudah tahu atau karena tidak tahu? Nah, berarti di sini ketika Nabi sebutkan arbaun fi ummati min umuril jahiliyah, ada empat perkara jahiliyah yang ada pada umatku. Jadi kita ketahui bahwasanya perkara jahiliyah itu ada yang mukafirah, ada yang membuat kafir pelakunya, ada yang tidak membuat kafir. Ya. Taibarakallahu fikum. Nah, yang pertama di sini adalah al-fakhru bil ahsab, yaitu merasa sombong dengan ahsab, ya, merasa berbangga diri dengan nenek moyang, merasa ta'adum, ya, merasa bangga, merasa agung, merasa besar di hadapan orang lain karena al-aba, ya, karena nenek moyang dan peninggalan nenek moyang. Ya, wa ta'nu fil ansab, ya, dan mencela keturunan orang lain, garis keturunan orang lain. Ya, barakallahu fikum. Itu dengan tanakus, apakah dengan merendahkan atau dengan ya, menyebutkan aib-aib atau celaan-celaan terhadap nenek moyang orang lain, garis keturunannya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, walistisqa bin nujum. Nah, ini mahalu syahid, poinnya di sini. Ya. Nah, yang ketiga adalah meminta hujan dengan bintang-bintang. Maksudnya apa? Yaitu menisbatkan turunnya hujan, menisbatkan ya, air, nikmat air itu kepada bintang-bintang, kepada nujum, kepada anwa, ya. Nah yang keempat wan niyahah, dan yang keempat adalah niyahah, yaitu meratapi orang yang telah mati. Dalam bentuk apa? Rafus saut, meninggikan suara, ya. Wan nadab alal mayyit, meratapi kematian, apakah dengan ya menggunduli kepala, merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi, meraung-raung, ya, bahkan ada hari meratapnya. Nah, pingsan ketika mendengar handai tolan atau famili wafat. Ini enggak terima sama takdir. Ya, ngamuk-ngamuk dia dan ini. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." An-naihah, lihat di sini sigohnya, redaksinya adalah muannas. An-naihah, wanita yang meratap. Nabi sebutkan wanita yang meratap. Kenapa demikian? Karena umumnya dahulu yang meratap itu adalah wanita. Jadi kalau ada pria zaman sekarang meratap, ini double ini. Sudah dia meratap itu perkara jahiliyah, yang berikutnya lagi dia itu menyerupai wanita. Sama kayak yang ada bertato. Yang bertato itu kan bah itu perkara jahiliyah, ya. Kemudian juga apa namanya? Menyerupai perempuan. Ya. Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah melaknat yang namanya musyimat wal mustausimat, wanita yang ditato, wanita yang meminta ditato, yang mentato. Ada pria yang ditato, dapat dosa laknat, yang kedua dapat dosa menyerupai wanita. Karena orang-orang jahiliyah yang mentato adalah wanita. Ya. Kalau dia menyerupai wanita, ya udah kata Nabi, la'anallah. Ya. Al-mukhannas minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat wanita, pria yang kewanita-wanitaan. Pria yang kemayu, yang kayak cewek. Ya, dan yang cewek kecowok-cowokan, tomboy. Allah melaknat banci dan tomboy. Apalagi pelaku homo dan lesbi. Oh, itu lebih berat lagi. Tapi barakallahu fikum. Ya. Wanaiha idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratap, ya, yang meratapi keluarganya yang wafat, apabila dia belum bertobat sebelum wafatnya, maka tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbal. Maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan keadaan dia apa namanya? Tuqam, dia akan dibangkitkan, ya. Yaitu tuba'as min qabrih, dibangkitkan dari kuburannya, kemudian dihadapkan pada hari kiamat dia, balasannya itu ada sirbalun. Sirbal itu apa sih? Sirbal itu adalah saubun min nuhasin. Ya, pakaian dari tambang, cairan tambang. Ya, naudzubillah. Itu mengerikan tuh, panas sekali. Ya, dari logam. Kemudian min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, dari qatiran, qatiran itu diterangkan oleh para ulama tadi, saubun minan nuhas, ya. Tulattah bihi, yang dituangkan kepadanya. Jadi pakaian itu dari logam cairan tambang yang dicairkan kemudian dipakaikan ke dia, seakan-akan itu adalah kesaub seperti pakaian. Ngeri enggak itu? Ya. Kemudian wadir'un min jarab. Dir'un itu apa sih? Saubun yunsaju min hadid, pakaian yang dirajut dari besi. Yulbasu fil jarab, ya. Nah, yang itu yang dikenakan, ya, dikenakan karena penyakit kudis dan mengerikan itu. Wanita yang enggak bertobat dari meratap. Nauzubillah min dzalik. Taib, min jarab min marad jildi, yaitu pakaian apa? Jarab itu namanya penyakit kulit. Apakah kudis, ya, lepra dan semisalnya. Barakallahu fikum. Rawahu Muslimun, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, syarhul kalimat, penjelasan kalimat di sini, arbaun fi ummati arba'u khisalin. Ada empat perkara, empat sifat yang ada pada umatku. Min amril jahiliyah, min khisalil jahiliyah wa af'aliha. Dari sifat jahiliyah dan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya, yang pertama di sini al-fakhru bil ahsab, ya. Apa maksudnya al-fakhru bil ahsab tadi apa? Berbangga dengan nenek moyang dan jejak-jejak mereka. At-tasharruf bil aba. Ya, yaitu merasa berbangga, merasa mulia dengan nenek moyang. Wa ta'adzum bi addi manaqibihim. Ya, dan merasa agung dengan berbagai kemuliaan mereka. Yang berikutnya wa ta'nu fil ansab, mencela ya, garis keturunan orang lain, nenek apa namanya, keturunan orang lain, ai al-qadhu fi nasabi syakhs, yaitu mencela nasab seseorang. Wa ta'yiruhu ya, bima fi abaihi minal mata'in, ya, dan juga ta'yiruhu, mencela dia ya, dengan apa yang ada pada nenek moyangnya berupa mata'in, berupa celaan-celaan, berapa cacian-cacian. Nah, ini diantara sifat jahiliyah. Walistisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang-bintang. Ini poinnya di sini. Nisbatus suqya, yaitu menisbatkan turunnya air minum, air hujan, wal mator, air hujan, ila nujum wal anwa, ya, kepada bintang-bintang, kepada anwa, kepada bulan, orbit bulan. Ala annaha hiyal mujidatu lil mator, bahwa bintang-bintang itulah ya yang mujidah, yang menciptakan atau yang memberikan hujan. Au annaha sababun linuzulil mator, atau dia adalah sebab akan turunnya hujan. Wal mujidu dzalika hakikatan huwa Allah, padahal yang mengadakan, memberikan, menciptakan hujan hakikatnya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama menyatakan, menyandarkan hal ini kepada bintang-bintang itu kekufuran akbar, yang konsekuensinya keluar dari Islam. Apabila belum bertobat darinya, kekal di neraka selama-lamanya. Maka bahaya itu, ya, bahaya menisbatkan turunnya hujan atau tidak turunnya hujan kepada bintang, itu bahaya sekali. Apalagi kepada dukun, dukun rara yang punya remote langit katanya. Remote AC langit. Allahu musta'an. Itu bahaya itu. Dukun-dukun tersebut ya minta persembahan. Apakah pisang, cabe, tomat, mau ngulek apa-apa itu. Ya. Ya. Itu bahaya sekali itu. Dan ketika tidak hujan dinisbatkan kepada dukun tadi, itu kekufuran. Dan kita ini kayak begitu masyarakat, dari hajatan mau sunatan sampai perhelatan Grand Prix di Mandalika. Dari juhala orang-orang yang di kampung sampai menteri BUMN, pemerintah ngundang itu. Kan si dukun itu enggak datang dengan sendirinya, dia punya kewenangan apa? Melainkan diundang. Dan ketika diundang, kemarin dia bikin heboh, ikhwah yang ngaji hanya mentahdir, mengecam praktek perdukunan si Rara. Namun tutup mata ketika tahu yang undang dukun Rara adalah menteri. Langsung pura-pura belagak pilon. Langsung lupa. Jadi kaedahnya gitu. Yang ditahdir hanya dukunnya. Yang datang ke dukun, dah. Ini bahaya ini. Ini madhab siapa ini? Madhab Ar-Sunnah, enggak. Pada Rasulullah SAW menyatakan, man ataka hinan au arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini manhajnya Rasul. Siapa yang datang ke dukun ya, dan membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, sungguh dia telah kafir terhadap risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu Al-Qur'an. Kufur terhadap Qur'an. Jangan ditanya dukunnya, yang datang ke dukun membenarkan dukun aja kufur akbar, kata para ulama. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi. Apalagi dukunnya. Kalau dukunnya wadih, jelas. Ghayat al-idah, sejelas-jelasnya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wanniyaha ay raf'us sawt bin nadab 'alal mayyit. Meninggikan suara dengan meratap atas kepergian si mayit. Wa huwa ta'tadu mahasinih, dengan disebut-sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Dan termasuk niyahah ya ikhwah, kata Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna na'udu al-istima' indal mayyit wa fi riwayatin inda ahli al-mayyit ya minan niyahah. Kami menganggap ini hadis takrir. Yang dikatakan oleh sahabat berarti ini tidak marfu' kepada Rasulullah SAW. Kami menganggap, kata Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, ngumpul-ngumpul di rumah ahli mayit ya, dan membuat makanan di situ ba'da dafan, setelah dikubur, minan niyaha, termasuk bagian dari meratap ya. Dan itu ya ikhwah, menyelisihi petunjuk Nabi. Petunjuk Nabi adalah apa? Kalau ada keluarga yang ditimpa berita duka karena ada keluarga yang meninggal, sahabat, kata Nabi SAW, isna'u ta'aman di Ali Ja'far, buatin makanan buat keluarga Ja'far. Ja'far wafat, Ja'far bin Abi Thalib. Ninda, kalau sekarang justru dibalik, justru disuruh tuh yang keluarga duka bikin perhelatan kenduri 3, 7, 10, 40 bulan gak ada ya, 100 setahun haul. Kalau gak ada perhelatan kayak gitu, diomongin, dicibir kayak kucing mati katanya ya. Itu bid'ah ya. Itu bid'ah, gak ada itu hasanah, sayi'ah itu. Dibenci oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, wa ana akrahul ma'tam wa hiya al-jama'i inda ahli al-mayyit wa illam yakun lahu buka'un fa innahu yujadidul huzna. Kata Imam Syafi'i di kitab Al-Um. Ya. Ini saya hafal langsung dari buku Al-Um, bukan katanya-katanya. Kata Imam Syafi'i, saya memakruhkan, membenci ma'tam, apa itu ma'tam, ngumpul-ngumpul di rumah keluarga duka. Walaupun di rumah keluarga duka ngumpul-ngumpul itu enggak ada tangisan, karena yang demikian cuma memperbaharui kesedihan. Enggak bisa move on. Akhirnya sulit menerima takdir. Pak Arifin kemarin datang berita duka. Saya juga kemarin. Alhamdulillah enggak ada itu Pak Arifin ya. Enggak ada yang ngomongin juga kan. Kalaupun diomongin enggak tahlilan. Terus kenapa? Capek amat sama omongan orang. Ridwan nas boyatun atudrak, kata Imam Syafi'i. Ya, keriduan manusia tujuan yang enggak akan mungkin dicapai. Kita ngadain perhelatan tahlilan. Yang NU ridho. Yang persis Muhammadiyah enggak ridho. Apalagi yang Wahabi. Ya. Ya kan? Kita enggak ngadain persis Muhammadiyah ridho. Yang NU gak ridho. Wah, udah ngapain cari keridhaan manusia, cari keridhaan Allah ya. Tapi barakallahu fikum ya ikhwan, kita memang gak serampangan membid'ah-bid'ahkan suatu amalan, namun ini jelas bid'ah ya ikhwan, dijelaskan oleh para ulama. Apalagi di situ terkandung unsur takalluf, maksa-maksain sampai ada orang yang berhutang. Udah dia ke kemalangan, dapat berita duka bapaknya, suaminya meninggal, kehilangan sumber mata pencarian rezeki, mesti ngutang. Ya Allah, kalau gak ngutang kan repot. Undang satu masjid, belum lagi yang gak pernah ke masjid datang ke tahlilan. Ya, datang. Masih satu tiap malam per kotaknya itu berapa? Belum kopinya, belum rokoknya, belum amplop ustadznya, belum kue-kuenya. Berat. Bid'ah itu mahal ya. Kita gak serampangan membid'ahkan amalia. Nah, tapi yang kayak gini, coba ada mikir deh. Ada gak ketika Rasulullah SAW masih hidup? Sahabat kan banyak yang wafat tuh. Ada Utsman bin Mattun, ada Hamzah ya. Ada gak Rasul tahlilan gitu di rumah Hamzah gitu, paman beliau mana? Atau Rasul wafat, ada nggak Abu Bakar ya? Rasul kan sahabatnya, menantunya, nabinya, ada nggak? Ketika Abu Bakar wafat, Umar gitu di rumah Abu Bakar, la ilaha illallah. Abu Bakar ya, terus apa Umar wafat, kan Umar wafat, ada nggak sahabat Utsman tahlilan gitu? Abu Hurairah bawa pulang besek, nggak ada, menghayal gitu. Oke, di zaman sahabat enggak ada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Enggak ada Sa'id bin Musayyib gitu, ngadain Hasan Al-Basri. Ya, ngadain tahlilan gitu. La ilaha illallah, la ilaha. La ilaha. Baca Yasin. Tabi'in, imam Syafi'i. Ada enggak kayak gitu? Imam Malik enggak, Imam Abu Hanifah enggak ada. Imam Ahmad Khalal enggak ada. Imam Nawawi deh, ada enggak di buku apa Imam Nawawi nyebutin itu di Al-Azkar ada kayak gitu? Di mana? Enggak ada. Itu bid'ah. Ya. Bid'ah apa? Bid'ah sayyi'ah. Bid'ah dolalah. Ada taklif di situ, maksa-maksa. Takalluf, kuat. Ada takalluf di situ, maksain diri di situ. Membebani diri sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini dijauhi, ikhwan. Ya, ini dijauhi. Kita memang tidak serampangan membid'ahkan sebuah amalia. Namun ini jelas ini. Bid'ah ini bikin orang tercekek. Udah sempit hidupnya, bapaknya meninggal, suaminya meninggal, ngutang-ngutang lagi. Ya. Kalau enggak ngadain diomongin. Subhanallah. Oh, tapi kan ini kiai, ustaz, habaib ngadain, enggak apa-apa. Ya udah, saya ikut Imam Syafi'i, enggak ngadain. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, empat imam mazhab tuh. Kamu ikut siapa? Hah? Ikut Habib kayak ngikut. Iya. Sekarang jelaskan rujukannya lebih mantep siapa gitu kan? La ilaha illallah. Nah, ini ya bid'ah mungkaroh ini. Ya. Dolalah, sesat kayak gini. Ya. Ya enggak apa-apa gara-gara kita enggak mau tahlilan ini dicap orang Wahabi, biarin aja. Tapi mana lagi tadi? Tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Aitu ba'as yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Pada hari hisab, hari jaza pembalasan. Sirbal, dia akan dikenakan sirbal. Ai huwa wahidu sarabil. Ya. Nah, ini sirbal. Sirbal adalah bentuk mufrad. Ya. Bentuk mufrad dari jamak, enam jamaknya wazan mafail, sikum muntahal jumu' sarabil. Apa itu sirbal? Al-qamis wasaw, pakaian, baju dan gamis. Nah, pakaiannya itu ternyata sirbal, ya, min qatiran, dari qatiran. Ya, dari qatiran. Qatiran itu apa? Saubun minan nuhas. Pakaian yang dari cairan tambang. Ya, mudab. Ya, nuhasin mudabin. Ya. Pakaian tambang yang apa tadi? Tulattah. Yang dituangkan sehingga jadi pakaian. Qatiran minan nuhas al-mudab. Dari tambang, yang cairan tambang. Ya. Syarhul ijmali, penjelasan global hadis ini. Ya. Yuhawilul islamu qat'a kulli silatin bi'adatil jahiliyati as-sauda. Islam yuhawilu, berupaya qat'a, memutus kulli silatin. Ya, memutus segala silah, hubungan, korelasi. Ya, bi'adatil jahiliyah, dengan adat perilaku jahiliyah yang sauda, yang hitam. Ya, perilaku jahiliyah yang hitam. Disifati perilaku jahiliyah yang hitam. Gak ada yang putih. Maksudnya disifati dengan hitam, itu kelam semua perilaku jahiliyah. Gak ada perilaku jahiliyah yang putih. Gak ada. Sama kayak sihir. Itu semuanya hitam. Gak ada ya namanya, ini ilmu putih. Gak ada ilmu putih. Kalau ilmu putih boleh. Gitu. Gak ada. Sihir semuanya adalah kesyirikan. Barakallahu fik. Mana lagi tadi? Wa yukhbiru an-nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, anna arba'an min khisalil jahiliyah satabqa fi hadhil ummah. bahwa empat sifat jahiliyah itu akan tetap langgeng di umat ini. Wadzalika fi ma'ridiz dzam wa tahdhiri minha. Ya. Ini maksudnya ketika Nabi SAW memaparkan hal ini berarti di sini fi ma'ridiz dzam, ketika Nabi SAW memaparkannya itu dalam bentuk celaan dan tahdir. Ya, bukannya pujian atau pembolehan, namun larangan, pengharaman. Wa ula. Ya. Wa ula hadhihi al-khisal, yang pertama dari sifat itu adalah at-tasarruf bil aba. Ya, yaitu tasarruf bil aba, yaitu merasa mulia, merasa berbangga dengan nenek moyang. Ya, wal ajdad, kakek-kakek, bapak-bapak dan kakek-kakek, artinya nenek moyang. Mimma qad yuaddi ila takhadzuli anil amal wal batalati. Ya. Mimma qad yuaddi, yang demikian itu ya seringnya akan menghantarkan kepada takhadzul. Ya. Menghantarkan kepada takhadzul anil amal. Artinya dia akan mengabaikan amal-amal, wal batalah. Dan akhirnya bermalas-malasan, udahlah nenek moyang saya mulia kok, gitu. Nenek moyang saya mulia. Tabarakallah fiik. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Ittikalan an majdil awail. Kenapa? Karena itikalan udah bersandar aja kepada kemuliaan, ya, awal dia, pendahulu dia. Baik. Wasaniyatuha. Dan yang kedua, al-qadhu fi ansabil ghair, mencela nasab orang lain. Ya. Wal al-amru alladhi yuaddi ila tatabbu'i auratil muslimin wa tashwihi. Ya. Nah. Ya. Dan perkara ini akan menghantarkan kepada tatabbu. Apa artinya tatabbu itu? Cari-cari. Ya. Mencari-cari aurat, artinya hanya mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Ya. Wa tashwihi, ya, sam'atihim. Ya, dan juga merusak apa namanya nama baik mereka. Mimma yajurru ila mujtama'ina al-islami kathiran minal furqah wat tanafuri. Ya, yang hal tersebut yajurru, akan menyeret, ya, masyarakat kita, masyarakat Islam, ya, akhirnya kebanyakan ini kepada furqah, berpecah belah dan tanafur, saling menghina. Wasalis satu hak. Ini saya yang poin-poin ini bukan poinnya di situ. Kita lewati, bacain aja. Karena intinya itu yang ketiga ini. Talabu suqya minan nujum. Nah, yang ketiga ini meminta hujan kepada bintang-bintang. Wadzalika lima yatarattabu alaihi min ta'liqil qalbi bi ghairillah wal khudu ila makhluqat. Ya, yang akibatnya ini apa? Akan ada, ya, ta'liqul qalb, bergantungnya qalbu kepada selain Allah. Bergantungnya hujan. Bergantungnya qalbu kepada selain Allah karena dia mengharapkan hujan, ya, kepada bintang. Dan khudu, akhirnya ada ketundukan. Ila makhlukatin, kepada makhluk-makhluk, bintang. La tamliku naf'an wala darran, yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ya, Arab Badui aja tahu. Arab Badui ketika kampungnya kering, gak turun hujan, dia datang kepada Nabi, minta kepada Nabi agar Nabi berdoa supaya Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan sepekan sejak dia datang kepada Nabi sampai Nabi berdoa, itu turun hujan. Sepekan berikutnya dia datang lagi kepada Nabi. Karena banjir, hujan gak turun, gak berhenti-berhenti. Dia minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah supaya, ya, hujannya reda. Dan Nabi berdoa, hujan pun reda. Ini orang Arab Badui pinter, dia gak datang ke Dukun Rara. Kalau dia merasa dia banyak salah, dia bertawasul dengan tawasul yang dibolehkan. Dengan asmaul husna, dengan menyebutkan kebaikan dia yang Allah tahu. Atau dia datang ke orang saleh yang masih hidup, dia minta doakan pada Allah. Gitu. Ngadain Great Prix Mandalika tuh si BUMN pemerintahnya itu datang ke ustaz. Kan di kelompok tuh banyak kiai, banyak tuan guru. Ya, datang ke situ, doainlah supaya jangan hujan gitu. Ya. Bukan datang ke dukun, ke togut. Ya. Dipublikasikan lagi. Ini mengkampanye udah dia syirik, ngampanyain kesyirikan. Barakallahu fikum. Nauzubillah. Jadi hakikatnya sebodoh-bodoh makhluk ialah musyrik. Kalau ada yang bilang, tapi kan yang mengadakan perhelatan Mandalika itu orang-orang pinter, pemerintahnya, menteri BUMN, orang juhala semua, ya, dungu semua. Buktinya apa? Dia datang ke orang yang dia pikir pinter, kan datang ke orang pinter kan? Orang pinter dukun, berarti yang datang ke orang pinter itu lebih bodoh dari dukun. Na'udzubillah. Warabi'atuha, yang keempat rafu'us shaut, ya. Bita dadi mahasinil mayyit, berteriak mengeraskan suara dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayyit. Lima fidzalika minal i'tirad ala qadarillah, ya, yang itu hanya mengandung i'tirad, penolakan akan takdir Allah. Wa isarati ahzani ahli al-faqir wa tawsi' dairatil dairatil ma'sah, dairatil ma'sati. Karena yang demikian itu menolak takdir, itu adanya kandungan penolakan terhadap takdir Allah, kan dia seakan-akan enggak terima Allah wafatkan keluarga dia. Ya. Dan juga isarah ahzan. Ya. Membangkitkan kesedihan. Kesedihan ahlil faqid, keluarga yang ditinggal, keluarga duka. Wa tawsi' dairati al-ma'sati, dan hanya memperluas daerah, ya, lingkup dari duka. Lingkup dari duka, dia hanya memperluas lingkup dari duka. Barakallahu fikum. Ya, semua juga pasti akan datang berita duka. Tapi cukup, move on kita. Takdir Allah, ingat, kita beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Dan buruk itu pun menurut kita. Bapak kita, ibu kita, anak kita, suami kita, istri kita, keponakan kita wafat. Buruk nih. Itu bisa jadi buruk menurut kita. Kan takdir kita beriman nih. Antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Itu buruk pun menurut kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Bisa jadi Anda membenci sesuatu, kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi Anda, ya, menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Kita sangka dengan kematian bapak kita, ibu kita, istri kita, anak kita atau orang terdekat kita, itu buruk buat kita padahal baik buat kita. Kalau kita bersabar dapat pahala. Makanya kalau dapat musibah setelah kita beristirja dapat pahala. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Tuh mukmin itu dapat pahala ketika dapat musibah. Bukannya keburukan, dapat pahala. Dan gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Dapat pahala. Bukannya dengan kematian orang terdekat kita itu buruk buat kita. Buruk di mata kita, bisa jadi kebaikan. Ya, musibah mendatangkan pahala. Tapi barakallahu fikum. Namun udah dapat musibah, enggak beriman sama takdir, enggak terima, meraung-raung, sempahala enggak dapat. Akhirnya larut dalam kesedihan, enggak move on. Ya. Enggak move on. Anaknya meninggal, udah terus sedih aja. Ibunya meninggal terus sedih. Bapaknya meninggal sedih, istrinya meninggal sedih. Gimana? Mau move on. Ya, semua bakal mati ya. Semua bakal mati. Kita pun bakal mati. Ya nangis ya sewajarnya lah ya. Ya udah. Setelah itu takdir. Ini sudah Allah catat. Ya. Orang yang paling kita cintai itu punya siapa? Punya Allah kan? Katanya innalillahi. Apa sih maknanya innalillahi? Sesungguhnya kita itu milik Allah. Gitu kan? Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali kepadanya. Loh, udah tahu kayak gitu. Masih enggak terima. Enggak terima. Ya. Dan ketika keluarga kita wafat, udah tuh enggak usah dipandang-pandang lama-lamaan tuh foto-fotonya. Hanya memperbaharui kesedihan. Melihat foto emaknya dibuka terus, foto istrinya bukan lagi di dompet, di HP. Kalau dulu kan di dompet tuh, di balik bunga Edelweiss zaman dulu ya, ada foto almarhumah istrinya, sedih. Udah ya, sesekali aja kayak gitu melihat foto bapaknya, sesekali aja. Kapan mau move on? Ya. Abdullah bin Mas'ud itu sampai mengatakan, ya, dan para salaf dahulu ada yang istrinya wafat, besoknya dinikah lagi. Walaupun kalau zaman sekarang diterapin, jadi omongan orang, kuburan istrinya masih basah. Lah kalau masih basah musim hujan ya basah terus lah. Ya. Ya kalau zaman sekarang ya udah 1-3 hari lah berduka. Hari keempat nazar. Hari kelima khitbah. Setahun. Ya Allah. Siapa itu? Ya kita yang tahu lah. Kalau cucunya keluar udah susah itu. Statusnya udah kakek-kakek, yang mau siapa? Nenek-nenek. Waduh. Allah musta'an. Ya jadi ya bapak kita meninggal udah. Kenangan itu kalaupun ada fotonya ya, ya udah. Enggak usah kita terngiang-ngiang terus. Ya sesekali oke lah. Rasulullah SAW ya, setelah perang Badar mendapati tebusan dari putri beliau, perhiasan yang itu ternyata perhiasan peninggalan Khadijah. Tapi hanya sekali itu aja udah. Sekali itu aja. Ya, artinya ada momennya ketemu, bukan sengaja dilihatin dibuka HP-nya. Oh, ini almarhumah. Gacoan saya. Gacoan maksudnya istri gitu. Almarhumah ibu saya. Ya. Sekali aja, sesekali gitu. Ya itu sifat manusiawi lah. Ya kan? Nah itu ma'zur lah. Yang terpenting kita tahu batasan. Saya juga kemarin bapak saya meninggal. Kan antum datang kan? Pak Arifin juga istri meninggal. Kita insya Allah mempunyai. Tapi saya gak bisa cari bapak lagi. Kalau antum istri antum meninggal, bisa cari istri lagi. Saya gak bisa cari bapak lagi, ibu saya udah meninggal. Kalau ibu saya masih hidup, saya carikan suami buat ibu saya. Ya gak? Yang ada saya bisanya cari bapak lagi, bapak mertua. Ya, Pak Arifinnya alhamdulillah udah move on insyaallah. Ya. Dan juga akhwat gitu juga ya. Akhwat ketika memang suaminya soleh, dia gak mau menikah lagi karena penghidupan dia ada, boleh dia gak nikah. Dia mau ketemu suaminya di akhirat. Karena kalau dinikah lagi, selesai, gak bisa ketemu lagi sama suaminya. Ya. Baik. Namun kalau memang kehidupan dia sempit, butuh ada yang menafkahi, apalagi kalau dia masih muda, ya dinikah lagi aja. Ya, ada Pak Imam, ada Reza, eh Reza ya, pernah mimpi nggak Reza nikah lagi? Ah, masya Allah. Mana lagi tadi? Ya, warabiuha itu dia. Ah. Ulidzalika, oleh karena itu ya, akkada nabiyyu ala sallallahu alaihi wasallam ala misli hadan naihah bil wa'id idza lam tubadir ila taubati qabla fawati awaniha. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akkada menegaskan ya, ala misli hadhihi an naihah, ya, kepada semisal perempuan yang meratap ini. Nabi mengancam dengan apa? Dengan wa'id, dengan ancaman. Nabi menegaskan dengan ancaman. Idza lam tubadir, apabila wanita tersebut tidak bersegera ila taubati, untuk bertaubat. Ya, qabla fawati awaniha, sebelum hilang kesempatan untuk bertaubat tersebut. Ya. Ini dipermisalkan dengan an-naihah, wanita yang meratap, karena di zaman jahiliyah yang dominannya, yang meratap itu adalah perempuan. Kalau ada cowok meratap, raung-raung, pingsan, la ilaha illallah. Double itu. Tasyabbuh kepada wanita. La'anallah al-mukhannas minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat wanita, ya, pria yang ke wanita-wanitaan, banci. Makanya wanita itu disyariatkan tidak ke kuburan. Kenapa? Dia enggak kuat mengontrol diri dia ketika melihat mendiang suaminya, bapaknya, anaknya, ibunya dimakamkan, pingsan kan banyak itu. Pingsan. Apalagi kalau dia ke kuburan enggak menutup aurat. Ya, dia janda, suaminya berminyak masih muda. Yang nganter ngincer. Hitung-hitung idahnya, hitung-hitung. Jadi, wah cakep juga ya jandanya. Wah. Ya kan udah boleh ya. Suaminya udah meninggal kan, dihitung masa idahnya. Harusnya dia jangan keluar dari rumah dia. Udah dia jangan, enggak usah ikut. Kalau suaminya wafat, mau ngapain ke kuburan? Yang ada di kuburan dia enggak tahan melihat ya, keluarganya yang dia cintai wafat, pingsan. Ya, pulang terus di apa? Kan banyak tuh di kuburan tuh. Karena rumah saya depan TPU, ya sering lihat gitu. Ibu-ibu ya, dirangkul sama kerabatnya, meraung-raung nangis. Ya. Hai barakallahu fiik. Nah, itu kita lewat ya waktu itu pembahasan mengenai hukum wanita ke kuburan. Ya. Ada ulama yang melarang secara mutlak berdasarkan sebuah hadis yang sahih, ada yang merinci. Ya. Tapi barakallahu fik. Mana lagi tadi? Al-fawaid. Beberapa faedah dari hadis ini. 6. Ya. Zammu kulli ma kana alaihi ahlul jahiliyyati min al-a'mali as-sayyi'ah. Celaan dalam hadis ini terdapat faedah celaan terhadap segala perilaku jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Berupa amal-amal mereka yang buruk. Nah, untuk mengetahui perkara jahiliyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya risalah khusus. Namanya Masail Jahiliyah. Itu ada 128 permasalahan jahiliyah. Walaupun ini bukan ala sabilil hasr, bukan pembatasannya. Namun yang dominannya itu perkara jahiliyah itu ada 128 itu. Ya, kita sedang kaji itu. Pernah kita kaji dulu di Al-Ikhlas ya, di Ampang, di Istiqomah. Ya, saya pernah kaji juga tempat lain, sekarang di Tambun di Al-Hasan. Dengan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Karena syarah-syarah yang lain saya belum dapetin ya. Ada syarah Syekh Shalih Al-Syekh bagus tapi enggak selesai. Yang selesai itu syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Mana lagi tadi? Atsani tahrimul fakhri bil ahsab wa ta'ni fil ansab wa niyahah 'alal mayyiti. Ya. Faedahnya berikutnya, pengharaman terhadap berbangga akan nenek moyang dan mencela ya, garis keturunan orang lain dan meratap ya, dan tercelanya meratapi orang yang telah wafat. Ya. As-salis yang ketiga. Takfiru man istasqa bin nujum mu'takidan annaha hiyal fa'ilatu lil matar. Ya. Yaitu pengkafiran. Pengkafiran bagi siapa saja yang meminta hujan kepada bintang-bintang. Mu'takidan yang dia meyakini annaha bintang-bintang tersebut hiyal fa'ilatu lil matar. Dialah yang pelaku yang menurunkan hujan. Ya. Kayak sekarang nih. Meyakini si dukun rara lah yang pawang hujan lah yang menahan hujan. Kan dibully tuh, oh tetap hujan. Oh kalau gak ada dia lebih parah hujannya, lebih banjir. Karena ada dia hujannya gak seberapa banjir. Itu gak main-main loh. Ini di faedah ketiga nih, Syekh Al-Qurawi yang ngomong takfir. Dikafirkan itu. Kufur akbar. Ya apalagi sampai dibela-bela. Kaidah para ulama disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah ya, kitab-kitab beliau, di syarah kitab-kitab beliau terutama ya, di syarah-syarah Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ridho terhadap kesyirikan itu sama dengan musyrik. Ridho dengan kesyirikan dihukumi apa? Musyrik, kufur. Enggak boleh, kita harus enggak boleh ridho terhadap kekufuran. Wala yardha li ibadihil kufur, kata Allah. Ya. Ya. Beberapa kali beliau ulang ini Syekh Shalih Al-Fauzan kaidah ini, ridho terhadap kesyirikan musyrik. Di syarah Tathhirul I'tiqad. Ya, Sabilur Rasyad nama kitabnya itu. Beliau ulang-ulang itu. Kemudian lanjut lagi tadi. Amma al-i'tiqadu anna sababun linuzulihi wal fa'ilatu huwallahu fa huwa kufrun duna kufrin. Adapun kalau meyakini bahwa bintang-bintang itu hanya sebab turunnya hujan dan pelakunya tetaplah Allah, itu kufur. Kufrun duna kufrin artinya kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, kufur asgor. Kufur asgor. Nah kalau meyakini dukun cuma sebab, gak ada dukun sebab. Apalagi, oh ini kita cuma meyakini dukun rara ini sebab aja yang menahan hujan Allah. Ya, namun memberikan sesaji, pisang, cabai, tomat. Nah, ketika memberikan sesaji untuk selain Allah di sirkuit itu atau orang yang pakai pawang hujan ketika hajatan, kan ada sesajian nih, itu kufur akbar. Ketika datang ke pawang hujan, datang ke dia, membenarkan apa yang diucapkannya, itu kufur akbar, manata kahinan, awa arafan. Maka pakai pawang hujan itu berat sekali, ngeri sekali. Ya, kalau ada orang yang meyakini, oh ini karena bintang ini turun hujan, nah ini sebab aja yang menurunkan hujan adalah Allah. Syirik asghar. Ya, taibarakallahu fik. Arabi yang keempat, qabulut taubati qabla ghargharatil maut. Diterimanya tobat sebelum ya apa namanya nyawa belum dikerongkongan. Fir'aun tobat kan. Tapi udah dikerongkongan. Enggak diterima tobatnya. Ya. Abu Thalib kan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tobat. Untuk mengucap la ilaha illallah. Iya, karena belum dikerongkongan. Ya. belum di kerongkongan nyawanya. Kalau di kerongkongan gak bisa. Paham gak sih? Al-khamis isbatu mu'jizatin Nabi sallallahu mu'jizatin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a kama akhbar. Ya, penetapan mukjizat Nabi ketika beliau ketika terjadi apa yang beliau kabarkan. Ya, terjadi apa yang beliau kabarkan. Selama hadis sahih apa yang Nabi kabarkan di masa mendatang kita benarkan. Dan ini bagian dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara maknanya adalah tasdiquhu fi ma akhbara. Membenarkan apa yang setiap beliau kabarkan. Apa yang Nabi kabarkan dalam hadis yang sahih kita benarkan. Ala ra'si wal a'in. Kita benarkan. Ya. As-sadis yang keenam isbatul ba'si wal jaza', ditetapkannya hari kebangkitan dan pembalasan. Munasabatul hadis lil bab. Apa sih korelasi hadis ini? Ya. Dengan bab hukum meminta hujan ke bintang. Hai sudahlah hadisu ala tahrimin istisqa bil anwa. Hadis ini menunjukkan akan keharaman minta hujan ke bintang-bintang, ke orbit bulan. Munasabatul hadis li tauhid. Apa korelasi hadis ini dengan tauhid? Hai su angkara al istisqa bin nujum. Hadis ini yaitu ketika Nabi mengingkari meminta hujan pada bintang-bintang, li'annahu talabun linnaf'i min ghairillah. Karena itu berarti meminta manfaat kepada selain Allah. Dzalika syirkun bihi. Dan itu adalah kesyirikan. Kemudian yang mulahadhah di situ ada catatan. Ya. Ada catatan yang perlu diperhatikan, yajuz dzikru syakhs bilaqabihi. Ya, boleh bagi seseorang menyebut ya menyebut orang lain dengan lakopnya. Lakop itu julukan. Alladhi yakrahuhu, dengan julukan yang tidak dia sukai. Karena julukan itu dua makna, zam dan ya celaan atau pujian, madah. Idza lam yumkin ma'rifatuhu illa bihi, jika tidak memungkinkan untuk mengenalnya kecuali dengan julukan tadi. Ya, boleh begitu. Siapa itu? Itu yang mana yang dia? Yang pincang, yang itu. Nah, makanya para perawi ada yang mereka dari kalangan sikot, namun nama belakangnya dapat julukan ad-do'if. Ad-do'if, berarti dia do'if dong. Bukan, karena dia lemes badannya. Karena badannya lemes. Do'if, lemah. Bukan lemah hadisnya, tapi lemah fisiknya. Ya. Ada yang namanya adol, yang sesat. Oh, dia sesat dong, pelaku wali bidah. Bukan, dia dulu pernah tersesat di jalan. Ya. Ada yang namanya ulama masruk. Apa itu? Waktu kecil dia pernah diculik. Masruk. Tai. Ya. Sampai sini aja ya. Masih bisa gak disambung ke hadis berikutnya? Hadis Zaid bin Khalid. Cukup ya. Baik, yang mau tanya, tafadhol, silahkan. Tafadhol.